Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan, pembacaan dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang bab fi badi siyamil yaum wa nihayatih, bab awal berpuasa tiap harinya, per hari atau harian dan berakhirnya. Di antara yang beliau jelaskan bahwa mulai berpuasa per harinya adalah dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai terbenamnya matahari. Dan di antara yang disyariatkan bagi yang berpuasa adalah sahur. Suhur. Disyariatkan makan sahur. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini. Qal muallif Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, walau istayqadha al-insan, seandainya seseorang bangun, wa 'alaihi janabah, dalam keadaan dia junub, aw tahuratil haid qabla tulu'il fajr, atau perempuan haid suci berhenti haidnya sebelum terbit fajar shadiq. Fa'inam yabda'una bis-sahur, maka hendaknya mereka mendahulukan, memulai mendahulukan sahur. Wa yasumun, dan berpuasa, walaupun junub belum mandi, walaupun baru suci dari haid, belum mandi. Ketika bangun mendekati sahur, ada waktu untuk sahur, dahulukan sahur terlebih dahulu. Wa yuakhiruna al-iktisala ila ba'da thulu'il fajr, mereka mengakhirkan, tidak mengapa mengakhirkan mandinya, nanti setelah terbit fajar baru mandi, tidak mengapa. Sebab dalam riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr bahwa junubun min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Rasulullah pernah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, dalam keadaan beliau junub belum mandi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Thumma yaghtasil wa yasum, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa mengakhirkan mandinya, nanti setelah terbit fajar shadiq baru mandi. Kemudian kata beliau, wa ba'dun nas yubakkiruna bitasahur, sebagian manusia mendahulukan sahurnya, di awal-awal malam sudah sahur, menyegerakan sahurnya. Li'annam yasharuna mu'adham al-lail, karena sebagian besar malam mereka gunakan bergadang. Fumiyata sahur, kemudian sahur. Masih lama waktu fajar, mereka sudah sahur terlebih dahulu. Wayanamuna qabla al-fajri bisa'at. Mereka tidur sebelum masuk waktu fajar beberapa jam. Misalnya bergadang sampai jam 1, bergadang sampai jam 2, kemudian setelah itu langsung sahur. Setelah sahur langsung tidur. Ada beberapa jam sebelum subuh. Yang seperti yang kata beliau, yang terlalu cepat sahurnya, masih jauh waktu fajar, sudah sahur terlebih dahulu kemudian setelah itu tidur. Haulai qadir takabu iddat akhta. Cara yang sepertinya kata beliau, mereka telah melakukan, terjatuh dalam beberapa kesalahan. Awalan yang pertama, kesalahan yang mereka lakukan, li'annam shamu qabla waqti shiyam. Mereka sudah berpuasa sebelum waktunya berpuasa. Sudah menahan diri dari makan dan minum sebelum waktunya berpuasa. Padahal mulai berpuasa dari terbitnya fajar shadiq. Masih lama terbit fajar shadiq. Mereka sudah puasa. Masih berjam-jam sudah menahan diri dari makan dan minum. Tsanian, kesalahan yang kedua kata beliau, yatrukuna salat al-fajri ma'al jama'ah. Meninggalkan salat subuh berjamaah di masjid. Meninggalkan salat subuh secara berjamaah di masjid. Karena sebagian besar malam digunakan bergadang, kemudian sahur, setelah itu tidur. Karena kecapean sebagian malam digunakan bergadang, akhirnya susah bangun subuh, sehingga meninggalkan salat subuh berjamaah di masjid. Fayasuna Allah bi tarki ma aujiballahu alaihi min salatil jamaah. Mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa salat berjamaah di masjid. Ini kesalahan yang kedua. Terlalu cepat sahurnya, kemudian tidur berapa jam sebelum fajar shadiq, dan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Thalithan, kesalahan yang ketiga, rubbama yuakhiruna salat al-fajri an waqtiha. Bahkan terkadang mereka mengakhirkan sholat subuh dari waktunya sampai keluar waktunya. Karena sebagian besar malam digunakan bergadang, capek, lelah, butuh istirahat. Sehingga terkadang bangun-bangun sudah terbit matahari. Sudah keluar waktu salat subuh. Fala yusalluna ila ba'da tulu'i syams. Mereka tidak melaksanakan salat subuh kecuali setelah matahari terbit. Padahal ketika matahari terbit berarti waktu subuh sudah habis, sudah keluar. Wahada ashadu jurman wa a'dhamu ithman. Ini lebih besar, lebih parah dosanya, pelanggarannya dibandingkan yang pertama, yang masih sholat pada waktunya tapi meninggalkan berjamaah di masjid. Ini sampai keluar dari waktunya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu yang lalai terhadap salatnya. Sampai keluar waktunya tanpa udzur syar'i. Thank you. amalan yang tadinya asalnya misalnya mubah, nah, diperbolehkan, namun jika sampai membuat dia meninggalkan kewajiban, nah, maka amalan mubah tadi yang asalnya mubah bisa menjadi dilarang, nah, karena mengantarkan kepada maksiat, meninggalkan kewajiban. Nah. Sama misalnya sibuk bekerja, nah, berdagang, bertani dan yang lainnya, nah, asalnya mubah disyariatkan, nah, namun jika sampai dia sibuk dengan berdagang, tani sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ini yang dilarang, nah. Bergadang, hukum asalnya jika bergadang yang dalam perkara yang baik, siang mudzakar, ilmu dan yang lainnya, namun jika sampai membuat dia, kapan dia bergadang dia ketinggalan sholat subuh, maka dilarang, jangan bergadang, jangan tidur terlalu larut malam. Atau contohnya misalnya olahraga, asalnya mubah, nah, untuk menjaga kesehatan, nah, tapi kalau olahraganya sampai malam sekali, larut malam, dan dia kalau olahraga seperti itu seringnya tidak berjamaah di masjid, maka yang asalnya mubah menjadi dilarang, nah. Jangan sampai olahraganya terlalu larut malam, nah, sehingga menyebabkan meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, nah. Dan perkara-perkara mubah yang lainnya, nah, yang asalnya mubah, namun jika mengantarkan sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka itu bisa dilarang, nah. Oleh karena di antara yang dibenci oleh Rasulullah setelah isya, beliau membenci berbincang-bincang setelah isya, nah, dan membenci tidur sebelum isya, nah. Kenapa beliau membencinya? Karena dikhawatirkan tidur sebelum isya akan tertinggal sholat berjamaah di masjid. Demikian juga berbincang-bincang setelah isya sampai bergadang, nah, dikhawatirkan akan tertinggal dari susah bangun sholat berjamaah di masjid, nah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha, nah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah membenci tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya, nah. Ditanggung oleh para ulama karena apa? Dikhawatirkan akan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, nah. Kemudian kata beliau, wala budda an yasyama al wajiba min al lail, dan harus meniatkan puasa wajib di malam hari, yaitu sebelum terbitnya fajar shadiq, harus berniat terlebih dahulu, nah, untuk puasa wajib. Dan yang namanya niat, tempatnya dalam hati, nah, tidak perlu dilafadzkan, nah. Adapun melafadzkannya, ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanahillahi ta'ala, misalnya pengucapan niat seperti ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat cukup hanya dalam hati, nah, keinginan kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, ketika niatkan dalam hati kita, nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah cukup, nah, tidak perlu dilafadzkan. Bahkan melafadzkannya ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. bisa termasuk dari amalan yang muhdats. Nah. Di puasa wajib harus niatnya di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Falau nawa siyama wa lam yastaiqid illa ba'da tulu'il fajr. Seandainya dia sudah berniat di malam hari untuk berpuasa, namun dia tidak terbangun kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Saya ingin sahur, ternyata tidak terbangun sahur, bangun-bangun sudah terbit fajar shadiq, sudah adzan subuh. Namun dari malamnya dia sudah berniat besok dia mau berpuasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya. Faina yumsik, makin seperti ini dia tetap yumsik, menahan diri dari membatal puasa. Nah, ketika dia terbangun sudah terbit fajar shadiq, dia berpuasa, tetap berpuasa, menahan diri membatal puasa. Wasiyah musahih tam insyaallah, dan puasanya tetap sah sempurna insyaallah. Nah, walaupun dia tidak sahur, nah, dari segi sah puasanya tetap sah, nah, tetap sempurna puasanya. Adapun puasa sunnah, nah, walaupun sudah terbit fajar shadiq, nah, baru dia mulai niat puasa sunnah, tidak mengapa, nah, diperbolehkan. Nah. Misalnya dia ingin puasa Senin, Kamis, nah, setelah sholat subuh, nah, misalnya malamnya belum ada niat untuk berpuasa besok. Setelah sholat subuh hari Senin, misalnya baru muncul niat, saya pengen puasa Senin hari ini, nah, dan dia belum melakukan membatal puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai mulai berniat, dia belum melakukan membatal puasa, belum makan, belum minum, nah, boleh, nah, berniat puasa sunnah walaupun sudah terbit fajar shadiq, nah. Adapun sudah melakukan batal puasa baru berniat, nah, tidak benar, nah. Misalnya sudah sarapan pagi, sudah kenyang, ya saya pengen puasa hari puasa Senin Kamis, ini enggak sah, nah, karena sudah melakukan membatal puasa. Sebagai dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah masuk menemui istrinya, menanyakan apakah ada makanan, ketika dijawab istrinya tidak ada, kata beliau, kalau begitu aku berpuasa, nah, puasa sunnah, nah. Kemudian kata beliau, "Wayustahabbu ta'jil iftar idza tahaqqaqa ghurubus syams." Dan disunahkan menyegerakan berbuka jika sudah benar-benar matahari terbenam. Bi musyahadati, apakah dengan menyaksikan langsung? Misalnya dia berada di tepi pantai, kelihatan matahari terbenam. Ketika matahari terbenam semuanya, nah, maka disyariatkan menyegerakan berbuka. Aw ghalaba 'ala dhanni bi khabari thiqah, atau dugaan terkuat matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, dengan khabar orang yang terpercaya, bi adzan ghairi, apa dengan adzan atau selainnya dari khabar orang yang terpercaya bahwa sudah masuk waktu maghrib, nah, matahari sudah terbenam, maka disyariatkan menyegerakan berbuka. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nas bi khairin ma ajjala al-fitr." Muttafaqun alaih. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yaitu ketika benar-benar sudah terbenam matahari, dia segera berbuka. baik dengan menyaksikan langsung atau dari khabar orang yang terpercaya bahwa matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib. Nah, maka dia menyegerakan berbuka. Karena ada sebagian sekte yang menyimpang, mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Mereka menunda berbuka. Nah, nanti nunggu banyak bintang-bintang di langit baru berbuka. Nah, nunggu muncul banyak bintang di langit baru berbuka. Nah, bukan dengan terbenamnya matahari. Nah, ini menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jal, in ahabba ibadi ilayya ajalan fitra. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka. Nah, saat sudah terbenam matahari, nah, sudah jelas masuk waktu maghrib, nah, menyegerakan berbuka. Nah, adapun belum jelas masuk waktu maghrib, nah, matahari masih terlihat menyegerakan berbuka, ini salah keliru. Nah, matahari masih terlihat belum terbenam keseluruhan, kemudian dia bersegera berbuka. Nah, ingin mengamalkan sabda Rasulullah, perintah untuk segera berbuka, ini keliru, salah. Nah, diperintahkan segera berbuka kalau sudah benar-benar masuk waktu maghrib, benar-benar sudah terbenam matahari. Nah, adapun jika masih ragu, nah, maka berhati-hati. Nah, berhati-hati sampai benar-benar yakin atau dugaan terbesar sudah terbenam. Nah, karena kalau ragu, kembali ke hukum asal. Asalnya apa? Asalnya masih siang, belum malam. Nah, kalau masih ragu ini sudah buka atau belum? Asalnya apa? Asalnya belum berbuka. Nah, asalnya masih siang, belum malam. Nah, berhati-hati. Nah, namun kalau sudah jelas sudah masuk waktu berbuka, nah, maka segera disegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, kemudian kata beliau, wa sunnatu an yuftira ala rutab. Sunnahnya berbuka dengan kurma yang segar, rutab. Nah, fa in lam yajid fa ala tamrin. Jika tidak mendapati rutab, maka berbuka dengan kurma, kurma yang sudah dikeringkan, tamar. Nah, yang rutab ini kurma yang masih segar, tamar kurma yang sudah dikeringkan. Fa illam yajid fa ala ma. Jika tidak mendapati kurma, maka dengan air, berbuka dengan air. Liqauli Anas radhiyallahu an, berserkan hadis Anas radhiyallahu an dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani, Syekh Al-Wadi'i. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubat. Fa illam takun rutubat fatamarat. Fa ilam takun tamarat hasa hasawat min ma. Rawi Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum salat dengan beberapa butir kurma yang segar, tobat. Jika tidak mendapati kurma yang segar, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma yang sudah dikeringkan, tamarat. Jika tidak mendapati juga kurma kering, beliau meneguk beberapa tegukan air minum. Nah, minum beberapa tegukan air minum, hasa hasawat minum makna. Rawi Abu Dawud, rahu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nah, hadits ini menunjukkan syariat kan berbuka. Nah, jika ada rutab kurma segar, itu yang lebih afdal. Nah, bagus. Kalau tidak ada kurma segar, kurma kering. Nah, jika tidak ada kurma kering dengan air. Nah, illam yajid rutuban wala tamran wala ma aftara ala ma tayassar min ta'am wa syarab. Jika berbuka tidak mendapati kurma segar, tidak mendapati kurma kering, tidak mendapati juga air, maka berbuka dengan apa yang dimudahkan, makanan dan minuman yang ada. Nah, apa itu dengan kue-kue atau minuman susu dan yang lainnya. Nah, berbuka dengan apa yang dimudahkan. Nah, apa yang ada. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang pembahasan puasa Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.